Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Matan yang baru, oh enggak salah ya. Fa idza aradta ad-dalila. Itu. Nah, faqala al-musannif rahimahullah ta'ala, fa idza aradta ad-dalila ala anna haula'i al-musyrikin alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashhaduna lillahi hadhihi syahada. Faqra'u qawlahu ta'ala, qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah fa qul afala tattaqun. Wa qawluh qul liman al-ardhu wa man fiha qul ya in kuntum ta'lamun. Saya kuluna lillah. Kul ya, kul afala tadakkarun. Kul man rabbus samawati sab' wa rabbul arshil azim. Saya kuluna lillah. Kul afala tattaqun. Wa ghairu dhalik min al-ayat. Nah, kata Syekh Muhammad At-Tamimi atau Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala, fa idza aradta ad-dalila, apabila anda hendak menghendaki, apabila anda menghendaki ad-dalil, dalil bahwasanya mereka kaum musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bersaksi kepada Allah bahwa dengan persaksian ini bahwa musyrikin mengakui Allah yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini, yang memberikan rezeki kepada mereka. Bahkan disebutkan oleh Syekh, musyrikin memberikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah. Dan telah disebutkan pada pertemuan yang lalu bahwasanya musyrikin mereka i'tikaf di Masjid Haram, Masjidil Haram. Sebagaimana perkataan Umar bin Khattab, ya Rasulullah, inni nadartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram. Wa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya dahulu di masa jahiliyah bernadar, ini nadar adalah ibadah, i'tikaf di Masjidil Haram. Kata Nabi, awfi binadrik, ya, tunaikanlah nadarmu. Mereka juga orang-orang jahiliyah, bahkan disebutkan kemarin mereka itu toharah, kalau istrinya haid ya, maka istrinya mandi janabah tatkala sudah selesai dari haid ya, dan yang lainnya dari berbagai macam ibadah-ibadah yang mereka berikan kepada Allah, haji, umrah, sholat dan yang lainnya. Maka Allah, maka kata saya, silakan baca ini firman Allah Ta'ala ini, yaitu qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardh, katakanlah wahai nabi kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian ya, dari langit dan dari bumi. Amma yamliku sam'a wal absar, katakan juga kepada mereka, siapa yang telah memberikan ya, siapa yang memiliki as-sama' dan absar, pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayy, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur alam semesta ini. Fa sayaquluna Allah, maka mereka pasti akan mengatakan Allah. Qul afala tadhakkarun, maka katakanlah kepada mereka, qul afala tadhakkaru, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran ya, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran. Kalian sudah mempersaksikan ini, mengetahui hal ini, kenapa masih menyembah kepada selain Allah? Wa qawlu kulli manil ardu wa man fiha. Katakanlah kepada musyrikin Quraisy, milik siapakah bumi ini dan apa yang ada di dalamnya? In kuntum ta'lamun, apabila kalian benar-benar mengetahui, saya quluna lillah, maka mereka akan mengatakan ini semuanya milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah kepada mereka, apakah kalian tidak mau mengambil pelajaran? Qul man rabbus samawati sab'a, katakanlah kepada mereka, siapakah Rabb langit-langit yang tujuh ini, wa rabbul arsyil azim, dan siapakah Rabb al-arsy? Nah, ini musyrikin sudah kenal al-arsy. Musyrikin sudah tahu al-arsy. Siapakah Rabb arsy yang azim ini? Jadi musyrikin tahu al-arsy makhluk. Saya quluna lillah, maka musyrikin akan mengatakan Allah milik Allah langit dan bumi. Allah lah yang Rabbul arsy. Musyrikin Quraisy tahu arsy makhluk. Qul afala tattaqun, katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Wa ghairu dzalik, dan yang lainnya ya, minal ayat, dari ayat-ayat yang semisal dengan ini. Ya, jadi setelah Syekh menyebutkan dalil-dalil bahwasanya ya Allah Ta'ala yang diesakan dalam rububiyah oleh musyrikin, yakni musyrikin meyakini, punya i'tikad bahwasanya rububiyah Allah. Ada ini rububiyah Allah. Sedikit di antara musyrikin yang meyakini alam semesta ini bukan Allah yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur, sedikit sekali. Namun mayoritas musyrikin meyakini akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya hendak menyatakan bahwa bertauhid dengan rububiyah saja tidak cukup. Bahkan bukan cuma bertauhid dengan rububiyah, pada pertemuan lalu disebutkan musyrikin memberikan ibadah kepada Allah. Wanita mereka haid, bersuci, mereka taharah. Kalau mereka junub, mereka menjauh dari Ka'bah, dari Masjid Al-Haram. Mereka bersedekah, umrah, haji, bernadar, beriktikaf. Semuanya mereka lakukan dari berbagai macam ibadah, dari berbagai macam ibadah yang mereka peruntukkan pada Allah, tapi itu tidak mencegah kekafiran mereka. Abu Jahal bahkan ketika di perang Badar berdoa kepada Allah agar Allah membinasakan pasukan kaum muslimin. Berdoa kepada Allah. Namun ibadah adalah ibadah, ya. Doa adalah ibadah. Namun hal ini tidak cukup untuk menghentikan vonis kafir kepada mereka, dan mereka diperangi oleh Rasulullah SAW. Siapa yang suruh? Allah yang menyuruh Rasulullah SAW untuk memerangi mereka. Mereka diperangi. Sudah paham ini mukadimahnya? Kita baca penjelasan dari Syekh ya, Hafidhahullah Ta'ala. Wasayakulunallah. Naam, iya. Nanti khabarnya mahdhuf. Ya. Allahu khaliquhu. Allahu mudabbiruhu. Nah, gitu. Coba dibaca di sini. Ya, wakila. Watal basuna, watal kabuna, minalladzi ja'a bihi manilladzi ja'a bihi hal ja'a bihi asnamu al asnamu jamadatun wa hajaratun amil ashjaratun wa hijaratun amil ashjaru amil amwatu amil quburu wal adrihatu kulluha la ta'ti bi arzaqikum wa hum ya'tarifuna bi anna asnamahum la takhluqu wa la tarzuqu qala ta'ala amma yamliku sam'a wa al-absara asam'u al-hasad wa al-azimatu allati tusma'u biha al-aswatu wal basaru alladhi tubsiru bihi al-basiru tubsiru bihi al-mar'iyatu al-mar'iyati al-mar'iyati hadhihi al-'aynu allati yaj'alu Allahu fiha hadha al-basara wa hadha an-nura man alladhi khalaqahu fika hal khalaqahu ahadun ghayru Allahi fahal ra'aytum ahadan manil minal khalqi awjada fi ahadi sam'i idha salaba minhu idha suliba minhu wahal yastatimu ahadun an yarudda il a'ma al basara alladhi dhahab anhu law ijtama'a ahlul ardi kulluhum ala an yaj'alu fi aynihi basaran mastata'u la al-asnamu wa la al-atibahu wa la al-khuddaku min al-ulama'i fa'l-musrikuna muhtarifuna bi'anna asnamahu la ta'malu ayya syai'in min dalika. Nah, baik. Dari mana bacanya tadi? Dari awal ya. Ya yaqulu syekh, maka syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini menyatakan rahimahullah ta'ala, fa'idha talab tadalil, apabila anda ingin dalil ala annal musyrikin mukirruna bihada, bahwasanya musyrikin mereka menetapkan, mengakui ya, hal ini, yaitu hal bahwasanya rububiyah Allah, Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, menguasai alam semesta. Nah, yakni bitauhid ar-rububiyyati, yaitu tauhid rububiyah, wa annahum yusyrikuna bitauhid al-uluhiyah, bahwasanya namun musyrikin menyekutukan Allah dalam tauhid uluhiyah. Bukan artinya musyrikin mereka meyakini Allah yang menciptakan kemudian mereka memberikan ibadah kepada selain Allah, bukan begitu. Kalau begitu namanya kafirun, tapi ini musyrikun. Ingat perbedaannya, setiap musyrik pasti kafir, tapi tidak setiap kafir musyrik. Ngerti sini? Nah, kalau musyrik itu siapa? Yang beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah. Adapun kafir, yang kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ingat di soal tanya jawab Nawakil Islam, kalau kafir tidak beribadah kepada Allah sama sekali, atau dia beribadah kepada selain Allah. Nah, itu namanya kafir. Tidak setiap musyrik, tidak setiap kafir musyrik, namun setiap musyrik pasti kafir. Baik. Nah, perhatikan di sini. Ya. Bukan maknanya musyrikin tidak beribadah kepada Allah. Musyrikin bahkan beribadah kepada Allah. Mereka toharoh, mereka mandi junub, mereka sholat, mereka bersedekah, mereka haji, mereka umroh, mereka berdoa, sampai-sampai Abu Jahal berdoa. Mereka bernadar, mereka itikaf di Masjid Al-Haram, ini melakukan ibadah-ibadah. Namun, tatkala mereka juga memberikan ibadah kepada selain Allah, maka jadilah mereka musyrik. Dikafirkan oleh Allah, oleh Rasulullah, diperangi. Paham gak sini? Baik. Ya. Wa idza aradta dalila ala hadhihi almas'alati. Nah, kalau Anda menghendaki dalil pada permasalahan al-'azimati yang besar ini, allati yurahu bi al-haqqu min al-batil, yang dengan ya permasalahan ini diketahuilah mana yang hak, mana yang batil, maka bacalah firman Allah Ta'ala, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Katakanlah kepada mereka, wahai Nabi, kepada musyrikin Quraisy, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian wahai musyrikin dari langit, dari bumi? Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang memiliki pendengaran, penglihatan sehingga kalian diberikan pendengaran, penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan sebaliknya? Wa may yudabbirul amra, siapakah yang mengatur alam semesta ini sehingga alam semesta ini ya dengan segala keteraturannya, kalian melihatnya sendiri, langit berdiri tanpa tiang. Fasayakulun Allah, maka mereka akan menjawab Allah. Fakul, maka katakan kepada mereka, afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa? Kalian sudah menetapkan itu semua, mengapa kalian tidak bertakwa? Seringkali Allah mengulang ini, ya yuhannas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. Allah menjelaskan kepada kita tauhid rububiyah untuk menetapkan tauhid uluhiyah. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Ini supaya apa? Tahu diri. Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Ya, kita beribadah kepada Allah. Maka kata Syekh al-musyrikun ya'tarifun, maka kaum musyrikun mereka mengakui bi anallahu subhanahu wa ta'ala huwal khaliqu ar-raziqu al-mutasarrifu fi ibadihi alladhi biyadihi al-amru. Musyrikun mereka mengakui Allah lah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta, ar-raziq yang maha memberikan rezeki, al-mutasarrifu fi ibadihi yang mengatur hamba-hambanya, yang di tangannya lah segala macam perintah, segala macam urusan. Al-amru, alnya ini al-istigrokiyah, yaitu kulul amr, biyadihi kulul amri. La yungkiru ahadun minhum hadza, maka tidak seorang pun dari kalangan mereka musyrikin Quraisy yang mengingkari hal ini. Kalau ada pengingkaran, tentu diriwayatkan, tentu Allah kutip di Al-Qur'an. Nyatanya apa? Tidak ada yang menetapkan, tidak ada yang mengingkari, tidak ada yang mengingkari. Ya, nah, yang ada ialah khabar-khabar dari Allah, dari Rasulullah SAW, bahwasanya musyrikun mereka menetapkan rububiyah Allah. Allah Ta'ala berfirman, Qul may yarzukukum minas sama'i wal ard, katakanlah kepada mereka, siapakah yang telah memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan dari bumi. Kata Syekh, hadza ar-rizqu alladhi ta'kuluna minhu, inilah rezeki yang kalian makan darinya. Watashrabu, kalian minum. Watalbasun, kalian dapat mengenakan pakaian. Watarkabun, dan kalian dapat mengendarai hewan-hewan kendaraan kalian. Itu dari mana itu? Ya, manilladzi ja'abihi, dari mana, siapa yang membawanya, siapa yang memberikannya, memberikannya untuk kalian, dan datang dari mana itu? Hal ja'at bihi al-asnam, apakah berhala-berhala itu yang memberikan kepada kalian, datang membawa itu seperti kalian? Al-asnam jamadatun wa hijaratun, sedangkan berhala-berhala itu adalah benda-benda mati, bebatuan, awil asjar atau pepohonan, awil amwatu awal kuburu alwal adrihatu, ya, orang-orang mati, kuburan, ya, ataupun apa namanya, adrihah, kuburan keramat. Kuluha la ta'ti bi arzakikum, semuanya tidak dapat memberikan rezeki untuk kalian. Fahum ya'tarifu, mereka pun mengakui, bi anna asnamahum la takhluqu wa la tarzuqu, bahwa ya, berhala mereka tidak dapat menciptakan, tidak pula dapat memberikan rezeki. Ya, jadi mereka beribadah, ya ikhwan, mereka beribadah itu kepada bebatuan, kepada pohon, kepada berhala-berhala yang mereka pahat. Ya, kata Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Kasbu Syubhat juga, hakikatnya bukan beribadah kepada bebatuan itu, namun beribadah kepada roh. Kepada roh, misalkan Lata. Lata. Beribadah kepada roh, si Lata itu tukang roti yang dulu dermawan membagikan roti kepada jamaah haji. Sehingga mereka semua senang kepada tukang roti tersebut. Tukang roti tersebut mati, maka dikenang, digambar, dipahat seperti lukisan dia. Mereka akhirnya beribadah kepadanya, bukan beribadah kepada patungnya, tapi kepada mana? Arwahnya, rohnya. Semisal kayak zaman kita sekarang, memberikan sesaji kepada arwah leluhur. Nah, itu keyakinan musyrikin, keyakinan musyrikin jahiliyah. Ya, ini untuk arwah leluhur. Iya dan billah. Nah, iya dan billah. Sebagian tempat, siapa yang cerita kemarin, bahwasanya setiap malam Jumat atau malam-malam tertentu menyediakan makanan. Menyediakan makanan di rumah. Untuk siapa itu? untuk arwah leluhur. Hah? Karugun. Ah itu ya. Untuk arwah leluhur. Iya dan billah. Apa maksudnya ini? Kalau dia memberikan dalam rangka ibadah, maka enggak syak lagi ini adalah syirik akbar. Mukhrajun minal billah. Ini syirik akbar. Ini berbahaya sekali. Ya, taqarrub yang mereka yakinan itu dibangun di atas i'tiqad, keyakinan bahwa roh-roh itu memberikan pengaruh kepada mereka. Ya, memberikan pengaruh yang nanti ketika mereka beribadah kepada roh tadi, ini akan mendekatkan mereka kepada Allah, atau mereka akan diridhoi oleh Allah, atau mereka berpendapat inilah penghormatan kepada roh, dari segala macam alasan-alasan mereka. Alasannya klasik. Punya salafnya mereka kalau beralasan seperti itu. Siapa? Musyriku. Ini salaf mereka. Iya dan billah. Na'udzubillah min dzalik. Nah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Amma yamliku as-sam'a wal absar?" Siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? As-sama' al-hasatu al-'azim. Pendengaran adalah indra yang agung. Allati tasma'u biha al-aswata, yang Anda dapat mendengar dengan sama' tersebut berbagai suara. Aswat walaupun maf'ul bih mansub bil fathah. Karena dia jamak mudzakkar salim, bukan jamak muannats salim. Kenapa? Karena ta'nya itu asli. Nah, asli, bukan ziyadah, bukan tambahan. Yang namanya jamak muannats salim, alif dan ta'nya itu adalah zaidah. Ya, tambahan. Nah, dia asli karena mufradnya apa? Sautun. Ada taknya enggak? Ada. Sama kayak baitun. Kemudian apa lagi? Hah? Mayitun. Mayit. Antum menyatakan ra'aitu al-amwata. Al-amwata bukan al-amwati. Sama kayak antum mengatakan ra'aitu al-buyuta, bukan al-buyuti. Kalau jamak muannats salim baru dia mansub bil kasrah. Nah, yang kalian dapat mendengar segala suara dengannya. Wal basaru, kemudian basar penglihatan. Alladzi tubsiru bihi al mar'iyati. Nah, ini baru jamak muannats salim. Mansub bil kasrah. Ya, basar penglihatan yang dengannya engkau dapat melihat berbagai hal-hal yang dilihat. Hadhil ainu, maka mata ini allati yajallahu fiha, yang Allah jadikan di matamu itu. Hadal basar wa hadan nur. Ya, yang Allah jadikan di matamu itu adalah basar, apa namanya, penglihatan, cahaya. Alladzi khalaqahu fika, man alladzi khalaqahu fika, siapakah yang menciptakannya untuk Anda? Hal khalaqahu ahadun ghairullah, apakah yang menciptakannya ada seseorang selain Allah? Ini istifham ingkari. Fahal ra'aitum ahadan minal khalqi awjada fi ahadis sam'i, apakah Anda melihat, Anda pernah melihat ada seseorang dari kalangan makhluk yang dia menciptakan pada salah satu pendengaran, idza suliba minhu, apabila dihilangkan pendengaran tersebut. Wa hal yastati ahadun ayyarudda lil a'ma albasara allati dhahaba anhu, apakah ada seorang yang sanggup untuk mengembalikan albasar penglihatan kepada orang yang buta ketika penglihatan sudah hilang dari orang tersebut. Lawajtama'ah ahlul ardi kulluhum, seandainya semua orang yang ada di muka bumi ini bersepakat, berkumpul semuanya ala ayya ja'alu fi ainihi basaran, untuk menjadikan, membuat mata di pandangannya. Mastata'u, mereka tidak akan pernah sanggup. Lala asnamu walal atibba'u, berhala-berhala enggak bisa, para dokter pun enggak bisa, wala huzzaku minal ulama, dan para ulama yang cendekiawan pun juga enggak bisa. Ya, fal musyrikun mu'tarifun, maka musyrikun mereka mengakui hal ini, bi anna aslamahum la ta'malu ayya syai'in min dhalik, bahwa berhala mereka enggak bisa berbuat apapun dari hal tersebut, memberikan mata, memberikan pendengaran, enggak bisa. Allah Ta'ala berfirman, ini sudah dibaca? Belum. Ya, tafadhal. Baca sini. Ya, pemajin. Qul araaitum in akhadha Allahu sam'akum wa absarakum wa qatama 'ala qulubikum man ilahun ghayrullahi ya'tikum bih la yujadu ahadun yajibu an yujibu an hadha as-su'al wa la ahadun yastati'u ghayru Allah ay ya'ti bi sam'i wal basar wa man yakhrijul hayya min al-mayyit wa yakhrijul mayyit min al-hayy hadha min al-ajaibi yakhrijul hayya min al-mayyit yakhrijul zar'a min al-tubati habati wa yakhrijul mu'mina min al-kafiri wa yakhrijul mayyit min al-hayy yakhrijul kafiru min al-mu'mini yakhrijul baydata min al-naqdi alladhi yaqdiru alladhi yaqdiru ala hadha wa Allahu subhanahu wa ta'ala wa may yudabbiru al-amra hadha umumun ya'ni kulla al-umuri min al-mawti wa al-hayati wa al-maradi wa al-sihhati wa al-kufri والإيمان والغنى والفقر والليل والنهار والعز والذل والملك يؤتي ذلك من يشاء ويأخذه بمن يشاء كل ما يجري في هذا الكون من تقلبات وتغيرات من الذي فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ مَا دَامَ أَنَّكُمْ مُعْتَرِفُونَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ أَصْنَامَكُمْ لَا تَفْعَلُ شَيْئًا مِنْهَا أَفَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَتُوحِدُونَهُ Fa inna Allah yu'adzibukum bi annahu aqama 'alaykum al-hujjata wa qati'a minkum al-ma'zurat Bisa juga baca qata aminkum al-ma'zirata. Boleh juga baca qutia jadi naibul fa'il atau jadi maf'ul, maknanya sama aja. Terus falam yaqo illa al-'adabu madumtum aradtum al-haqqo wa lam ta'malu bihi. Hasbuk. Nah, kemudian kata Syekh, mana lagi sekarang, dari mana Pak Majid? Kul araitum in akhadallahu sam'akum wa absarakum wa khatama ala qulubikum. Katakanlah, kul araitum, bagaimana pendapat kalian jika Allah mencabut, mengambil pendengaran kalian, penglihatan, menutup hati kalian, man ilahun ghairullah ya'tikum bih, maka siapakah sembahan selain Allah yang dapat memberikannya lagi kepada kalian? La yujad ahadun, maka tidak didapati seorang pun yujibu an hadhihi su'al, yang dapat merespon ya, pertanyaan ini. Enggak bisa. Wala ahadun ayyastati'a, ya. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup selain Allah untuk dapat memberikan pendengaran dan penglihatan ini. Enggak bisa. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang dapat mengeluarkan orang yang hidup dari yang mati dan sebaliknya, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Hadza minal ajaib. Ini diantara hal-hal yang mengagumkan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijuz zar'a minal habbati. Ya Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan azara tanaman dari bebijian. Dan Allah mengeluarkan yang mukmin dari kafir. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, ya, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, yaitu Allah mengeluarkan kafir minal mukmin. Ya. Jadi dibedakan antara mukmin dan kafir. Wa yukhrijul baydata minat ta'ir, Allah yang mengeluarkan telur dari seekor burung induknya. Alladzi yaqdiru ala hadza huwa Allah. Maka yang sanggup mampu atas hal ini semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudabbirul amra, dan siapakah yang mengatur alam semesta ini? Hadza umumun, ini umum, yakni kullal umur. Maksudnya segala macam, minal mu'mina minal mauti wal hayati wal maradi was sihati wal kufri. Itu berupa kematian, kehidupan, sakit, sehat, kekafiran, iman, kaya, miskin, akhir, siang, malam, al-wal-iz, kemuliaan, wal-dhul, kerendahan, wal-mulk, kekuasaan. Yu'ti dhalika man yasha'u, Allah memberikan ini semua kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wa ya'khudhu mimma yasha'u, dan Allah mengambilnya dari siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, kullu ma yajri fi hadzal qawni min taqallubatin. Kullu ma yajri, semua yang berlangsung, yang terjadi di alam semesta ini, ini adalah bagian dari taqallubatin, bagian dari perubahan, wa taghayyurat, ya, sama ini perubahan, apa namanya? Taqallubat dibalik gitu. Perubahan, taghayyurat sama. Ya. Man alladhi yujidu hadhihi taghayyurat? Maka siapakah yang ya mengadakan, menciptakan perubahan-perubahan ini, wa hadhihi taqallubat? Ya, dan yang menciptakan pergantian-pergantian ini semua, fasayaquluna Allah, maka mereka pasti akan menjawab Allah. Maka Allah berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, faqul afala tattaqun. Kalau begitu ucapkan kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa? Madama annakum mu'tarifun, selama kalian mengakui anna hadhil umura, bahwa perkara ini semua biadillahi, ya, di tangan Allah, wa anna aslamakum la taf'alu syai'an, berhala kalian tidak dapat memberikan apapun minha dari itu semua, afala tattaquna Allah azza wa jalla wa tuwahidunah wa tufridunahu bil ibadah, mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah, mentauhidkannya, mengesakannya dalam ibadah, di annakum lam tattaqullah fa inna Allah yu'adzibukum. Jika kalian tidak bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mengadab kalian. Ya, ini ya. Ini kegoncangan akal dari musyrikin. Sudah tahu ya. Kayak ini aja ya, Pak Yusuf ya punya karyawan. Hah? Punya karyawan, digaji, dikasih mes. Ya. Dikasih fasilitas. Kerjanya malah ke orang lain. Kerjanya. Nah, itu gimana tiba-tiba? Hah? Zolim ke orang tersebut? Zolim. Ketika antum pecat, antum adil gak? Adil gak? Adil. Nah, begitu juga. Ketika Allah mengadab musyrikun, Allah adil. Dan ketika musyrikun beribadah hanya kepada Allah, itu harusnya kewajiban mereka yang mereka harus tunaikan hak Allah. Makanya kata Nabi kepada Mu'ad, atadri haqqullahi 'alal ibad? Apakah engkau tahu hak Allah atas hamba? Ketika Mu'ad menyatakan Allah wa rasuluhu alam, kata Nabi, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Yaitu mereka para hamba beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ketika Allah mengadab mereka, ini sudah adil. Ini sudah adil. Kenapa demikian mereka harus beribadah kepada Allah? Karena Allah yang ciptakan mereka, memberikan rezeki pada mereka, mengatur kehidupan mereka. Dan dengan inilah Allah menghadirkan mereka ke dunia ini. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dengan ibadahlah Allah hadirkan mereka ke dunia. Nah, mana lagi tadi? Li'annahu aqama 'alaikum al-hujjata. Karena Allah telah menegakkan hujjah atas kalian. Menegakkan hujjah. Allah telah menyampaikan kepada nabinya Muhammad SAW. Demikian-demikian. Beribadah kepada Allah. Wa qata'a minkum al-ma'dzurata. Al-ma'dzurata. Dan Allah telah memutus, boleh juga kutia. Dan telah diputus dari kalian segala macam uzur. Falam yabqa illal adabu, maka tidak ada yang tersisa kecuali adab. Madumtum araftum alhaqqa wa lam ta'malu bih. Selama kalian mengetahui kebenaran tapi kalian tidak mengamalkannya. Musyrikun, semuanya telah Allah tegakkan hujah. Telah Allah tegakkan hujah. Enggak ada dalil bagi mereka. Enggak ada hujah lagi bagi mereka. Ya, dari penjurunya telah Allah tegakkan hujah dengan Allah utus rasul. Diutusnya rasul itulah hujah. Itulah hujah. Nah. Terus yang fadzalikumullahu rabbukum, ini udah dibaca belum? Belum. Ya, tafadhal. Dibaca sini. Nah, Syekh Marwan. Tabayyana lakum anna ibadata haqqu lillahi ta'ala haqqun lillahi ta'ala wala ma'budu bi haqqin illa Allahu subhanahu wa ta'ala fa illam ta'buduhu fa inna hadha dalalun fa madha ba'dal haqqi alladhi huwa tauhidu wa ikrarullahi wal ibadati illa dolalu alladhi wa syirku fal yahduru istulam nyelam amr fal yahdar fal muslima min hadal wali istulam nyelam lamal amr lagi wal yaqbalil haqqa idza tabayyana lahu khususan fi amri tauhidi wal aqidati yaqbalu haqqa idza tabayyana lahu wa yaqahu an yusrafa dipalingkan fala yaqbaluhu ba'da dhalika wa qawluhu ta'ala qul liman al-ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillahi qul afala tadhakkarun qul man rabbu samawati was-sab'i wa rabbul arshil 'azim sayaquluna lillahi qul afala tattaqun قُلْ مَنْ يَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَأَنَّا تُسْحَرُونَ هذه آية من سورة المؤمنون مثل الآيات التي في سورة يونس التي ساقها المصنف ومثل غيرها من الآيات التي تكرر أن المشركين يعترفون لله بربوبيته ولكنهم يعارضون بتوحيد الألوهية قال تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله ما دامت الأرض ومن فيها لله كيف تعبدون الأصنام التي لا تملك شيئا وتعبدون القبور الميتة التي لا حية في أصحابها أفلا تذكرون أن الذي يملك الأرض ومن فيها هو المستحق mustahiqqu lil ibadati duna hadhil asnami allati ta'budunaha wa hadha iqamatun lil hujjati alaihim bima ya'tarifuna bihi alamat jahaduhu fahum ya'tarifuna bitawhidir rububiyyati wa yajhaduna tawhid al-uluhiyyati. Nah, dari mana Syekh Marwan bacanya? Allah Ta'ala berfirman, fadhalikumullahu rabbukumul haq. Maka dibikinlah Rabb kalian Allah Rabb yang hak. Famada ba'dal haqi ila dalal. Maka tidak ada setelah kebenaran, melainkan itu adalah kesesatan. Fa'anna tusrafun. Maka mengapa kalian bisa dipalingkan? Tabayyana lakum. Maka telah jelas bagi kalian, annal ibadata haqqun lillah. Bahwasanya ibadah itu adalah hak Allah Ta'ala. Fala ma'budu bihaqqin illa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam ta'buduhu, apabila kalian tidak beribadah padanya, fa inna hadza dhalalun, maka ini adalah kesesatan. Fa ma da ba'dal haqqi illa alladhi huwa at-tauhid wa ifradullah bil ibadah illa dhalal alladhi huwa asyirku. Maka tidak ada setelah kebenaran, yang kebenaran itu adalah mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah. Maka tidak ada setelah itu semua, melainkan itu adalah kesesatan, yang itu adalah kesyirikan. Dan Allah telah sifati orang yang berbuat syirik dengan faqad dhalla dhalalan mubina. Maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Ya. Maka hidayah yang paling tinggi adalah tauhid. Kesesatan yang paling sesat adalah kesyirikan. Iya dan tidak. Nah, kemudian kata Syekh, falyahdharil muslim, maka seorang muslim dia mesti berhati-hati min hada, dari hal ini, wal yaqbalul haqq, dan dia mesti menerima kebenaran. Falyahdhar al muslimu, ya. Fa'il dari yahdar. Maka seorang muslim dia mesti berhati-hati dari hal ini, dan dia mesti menerima kebenaran idza tabayyana lahu, apabila telah jelas bagi dia, khususan fi amri tauhid wal aqidah. Terlebih lagi ya, terlebih khusus dalam hal perkara tauhid dan aqidah. Yaqbalul haqqa, dia mesti menerima kebenaran idza tabayyana lahu, apabila telah jelas kebenaran itu bagi dia. Wa yakhafu ay yusrafa anhu, dan dia mesti takut, khawatir jangan sampai dia dipalingkan dari kebenaran tersebut. Ya, fala yaqbaluhu ba'da dalik, sehingga dia tidak menerima kebenaran setelah itu. Allah Ta'ala berfirman, qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, katakanlah kepada mereka, milik siapakah bumi ini dan apa yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui. Saya quluna lillah, mereka menjawab, ini semua milik Allah. Qul afala tattaqun afala tadhakkarun, katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak mengambil pelajaran. Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim, katakanlah kepada mereka, milik siapakah langit yang tujuh ini dan rabb al arsy al azim. Saya quluna lillah, maka mereka akan mengatakan, ini semua milik Allah. Afaqul afala tattaqun, katakanlah kepada mereka, mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya. Wa qul biyadihi malakutus, qul man biyadihi malakutus malakutu, katakanlah kepada mereka, man biyadihi, siapakah yang di tangannya segala macam kerajaan. Qul li syai'in, kerajaan segala sesuatu. Wa huwa yujiru, dialah yang melindungi. Wa la yujaru alaih, tidak dilindungi. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Saya quluna lillah fa anna tusharun, nah, ini semua sama. Mereka akan menjawab, Allah, kenapa kalau bisa dipalingkan demikian. Hadhil ayatu minas suratil mu'minin, maka ayat ini ya adalah surat al-mu'min, seperti ayat-ayat allati fi surati Yunus, yang ada di surat Yunus, allati saqaha al-musannifu. yang dibawakan oleh al-musannif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan semisal dan yang lainnya dari ayat-ayat yang menetapkan mengakui bahwasanya musyrikun mereka ya'tarifun. Ya dari ayat-ayat yang menegaskan musyrikun mengakui ya'tarifuna lillahi bi rububiyyatihi. Mengakui untuk Allah lah rububiyah. Jadi musyrikun tahu mengakui Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, memberi rezeki dan seterusnya. Lakinnahum yu'ariduna fit tauhid al-uluhiyah. Namun mereka menentang dalam tauhid uluhiyah. Dalam artian bukannya musyrikun enggak beribadah kepada Allah sama sekali, tidak. Beribadah kepada Allah tapi beribadah juga kepada selain Allah. Nah, ini ya. Zaman sekarang juga. Ya, zaman sekarang juga. Zaman sekarang bahkan kalau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Qaidul Arba lebih dahsyat. Ya, lebih dahsyat. Kalau musyrikun di zaman dahulu ya mereka beribadah kepada Allah. Ketika di lautan lagi genting ya mereka berdoa kepada Allah. Allah taala berfirman wa idza raqibu fil fulk. Ya Allah mukhlisina lahuddin, ketika mereka diterjang ombak yang besar, mereka naik perahu, maka mereka berdoa kepada Allah. Di ayat yang lain Allah taala berfirman, "Dhalla man tad'una illa iyya." Telah hilang dari apa yang kalian sembah selama ini kecuali Allah. Allah taala berfirman, "Wa idza massakumud dur fil bahr, dhalla man tad'una illa iyya." Apabila kalian diamuk oleh gelombang, yang gelombang itu besar, kalian di tengah lautan, dolla man tad'una illa iya. Hilanglah semua yang kalian sembah itu kecuali Allah. Lihat, saat genting mereka lupa Lata, Uzza, Manat, ya, Hubban, mereka hilang semua itu. Yang mereka ingat hanya Allah. Ya. Nah, Allah taala berfirman, "Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun." Kalau Allah sudah selamatkan mereka ke daratan, maka mereka tiba-tiba berbuat syirik lagi. Ini musyrikin zaman dulu. Kalau sekarang situasi genting sekalipun berbuat syirik. Nah, makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimi di Syarah Qaidul Arba beliau, musyrikin zaman sekarang itu lebih layak, lebih berhak untuk dikafirkan dibandingkan dengan musyrikin zaman dahulu. Kenapa? Karena musyrikin zaman sekarang kata Syekh lebih parah. Syekh mengucapkan hal ini 300-an tahun silam mungkin. Kalau sekarang lebih-lebih parah lagi. Iya dan billah. Iya dan billah. Nah. Na'udzubillah min dzalik. Mana lagi tadi sekarang? Ya. Allah taala berfirman, mana lagi sekarang? Kul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya jika kalian mengetahui. Saya quluna lillah. Mereka akan jawab ini milik Allah. Madamat al ardu, maka selama bumi dan yang ada di dalamnya lillah, milik Allah. Kaifa ta'budunal asnama? Mengapa kalian malah beribadah kepada berhala? Allati la tamliku syai'an wa ta'budunal qubura al maita. Mengapa kalian malah beribadah kepada kuburan, kepada mayit, allati la hayata fi ashabiha, ya, yang enggak punya kehidupan pada sang penghuni kubur tadi, enggak bisa ngidupin dia, aja udah mati. Nah, gimana kok malah kalian beribadah kepada Lata, beribadah kepada berhala, gimana ceritanya? Usai enggak beribadah kepada mereka kok. Ah, ini syubhatnya nanti akan dibantah oleh Syekh. Ini kan mana abduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita enggak beribadah pada mereka kok, kita cuma ingin agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekat. Makanya nanti Syekh menyebutkan mereka menamakan kesyirikan sebagai i'tiqad. Nanti ada di matan berikutnya. Orang musyrikin menjadikan syirik sebagai tauhid. Kalau antum tanya kepada mereka yang suka beribadah di makam wali-wali Songo, berikan ibadah, bukan cuma orang yang datang ke wali Songo itu, walaupun benar dia jatuh ke bid'ah. Misalkan dia katakan, saya enggak beribadah kepada wali Songo kok, saya beribadah kepada Allah. Di sini beribadah kepada Allah, saya enggak jemput-jemput nama dia. Ini pun bid'ah. Ini bid'ah. Karena apa? Ini adalah wasilah menuju kesyirikan. Nah, rata-rata yang kunjungan ke Wali Songo itu ngapain? Memangnya beribadah kepada Allah cuman beranggapan disitulah tempat yang mustajab kayak begitu? Ada kayak gitu? Hah? Enggak. Ya, nah, ngalap tawasul. Nah, itu tujuannya. Ah, mantap. Kalau tempat yang mustajab, ya jelas. Di mana? Di Mekah, di Raudhah. Ya, nah, itu jelas mustajab. Lagi safar. Nah, ini mustajab. Maka itu cari berkah. Kalau kita katakan syirik, kata mereka, wah, ini bukan syirik. Enak aja kamu syirik. Dasar Wahabi, kata dia. Nah, ini apa? Ini ibadah. Ini itikad. Nah, ini nanti dikatakan oleh syekh. Ini mereka yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad. Ini yang kesyirikan ini yang dinamakan oleh musyrikin zaman sekarang sebagai sebuah keyakinan. Inilah iman. Makanya mereka marah. Makanya mereka merespon dengan kemarahan tatkala kita katakan itu syirik. Karena mereka bilang, "Oh, ini ibadah. Kamu katakan syirik enak aja kamu." Nah, gitu. Musyrikin juga begitu dulu, Abu Jahal juga marah. Ketika dikatakan apa yang dia perbuat sebagai sebuah kesyirikan. Paham di sini? Nah. Mana tadi? Dari mana tadi Marwanto bacanya? Afala tadakkarun. Nah, ini udah ya. Afala tadakkarun, kenapa kalian tidak mengambil pelajaran annallazi yamlikul ardha wa man fiha, bahwa zat yang memiliki bumi, yang menguasai bumi dan apa yang ada di dalamnya, huwal mustahiqqul ibadah, dialah yang berhak untuk diibadahi. Duna hadhil asnami allati ta'budunaha, bukan berhala-berhala ini yang malah kalian beribadah kepadanya. Wa hadhihi iqamatun lil hujjati alaihim, maka inilah penegakan hujjah kepada mereka. Enggak ada lagi, ya. Enggak ada lagi penegakan hujjah kepada mereka. Oleh karena itulah ketika musyrikin musyrikin mati di masa jahiliyah, anaknya masuk Islam, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bapak saya bagaimana wahai Rasulullah, dia mati syirik tapi dia bernadar, tapi dia menjamu tamu, silaturahmi dan seterusnya. Apa kata Nabi? Inna abaka finnar, bapakmu di neraka. Hujah sudah tegak. Bahkan hujah sudah tegak, kata para ulama di antara Syekh bin Baz mengatakan bahwa bapaknya tersebut dan bapak-bapaknya yang diponis kafir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu hujah sudah tegak dengan diutusnya Nabi Ibrahim, karena mereka beragama dengan agama Nabi Ibrahim. Hujah sudah tegak. Kata Nabi, "Inna abaka finnar, bapakmu di neraka." Disebutkan dalam riwayat, falamma ra'ata ghayyara wajhi, ketika Rasulullah SAW melihat perubahan raut wajah orang tersebut yang enggak suka, "Loh, kok bapak saya diponis di neraka? Bapak saya kan baik, cuman dia memang syirik. Kan Rasulullah belum diutus waktu itu. Ketika bapak saya musyrik, Rasulullah belum jadi nabi," gitu. Tapi udah mati duluan. Hujah sudah tegak, yaitu dengan apa? Risalah Nabi Ibrahim yang mereka tahu. Maka kata Nabi, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Biar seri. Biar jangan dia aja yang bersedih, jangan dia aja yang merasa berat bapaknya di neraka. Bapak saya juga di neraka, kata Nabi. Masya. Ya. Kata Syekh bin Baz, "Abuhu mata fil jahiliyah." Bapaknya mati di jahiliyah. Li'annahum kanu ala syariati talaqqauha ala khalilillah Ibrahim alaihi salatu wasalam wa hiya at-tauhid. Kata Syekh bin Baz. Ini saya bacain buku ini. Dari Aqwal Syekh bin Baz fil udzur bil jahal. Kata Syekh bin Baz, bapaknya berada di atas syariat Nabi Ibrahim yang dia dapatkan, ya, dari syariat Nabi Ibrahim. Yang Nabi Ibrahim memberikannya kepada orang-orang Arab, yaitu tauhid. Nah, wa ummuhu alaihi salam matat fil jahiliyah. Ibunya Nabi pun juga mati dalam keadaan jahiliyah. Nabi minta izin kepada Allah ayastaghfirullah. Nabi minta izin kepada Allah untuk memohonkan ampun buat ibunya, tapi tidak diizinkan. Tidak diizinkan. Nah, ini Paham enggak sih? Ya, maka pandangan dari a'immatu dakwah, imam-imam najat itu luar biasa. Enggak sembarangan atas hawa nafsu ingin mengkafirkan musyrikun, tidak. Tapi nadarnya itu dibangun di atas ilmu yang tinggi. Ingat pernyataan Syekh bin Baz. Ini baru satu. Pernyataan di buku ini, ya satu buku. Yang Ustaz Marwanto minta dibacain hari Sabtu setelah kajian apa tuh? Raf'ul Malam. Ya, gitu ya. Ustaz Marwanto. Enggak. Takut enggak jadi. Nah, inilah telah ditegakkan hujah pada mereka bima ya'tarifu nabih, dengan apa yang mereka akui, ala ma jahadu, atas apa yang mereka tentang, fahum mu'tarifun bitauhid ar-rububiyah, maka mereka mengetahui tauhid rububiyah, wa yajhaduna tauhid al-uluhiyah, namun mereka menentang tauhid uluhiyah. Menentang bukan artinya tidak beribadah, beribadah kepada Allah, tapi malah beribadah juga kepada selain Allah. Nah, lihat di matan berikutnya. Qala Syekh rahimahullah taala, fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadza wa lam yudkhilhum fil tauhid alladhi da'ahum ila rasulil ilaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa arafta anta at-tauhid alladhi jahaduhu huwa at-tauhidul ibadah alladhi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina al-i'tiqada. Nah, ini yang Anda sebut tadi. Maka apabila Anda telah benar-benar ya meyakini bahwasanya musyrikun Quraisy itu benar-benar mengakui tauhid rububiyah, ternyata ini lam yudkhilhum fit tauhid, ternyata pengakuan mereka, persaksian mereka, tauhid rububiyah mereka tidak memasukkan mereka ke dalam tauhid, tauhid hakiki Islam alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah SAW, yang telah didakwahkan kepada Rasulullah SAW, oleh kepada Rasulullah SAW, Rasul dakwahkan mereka, yang Rasulullah SAW telah mendakwahkan mereka untuk bertauhid kepada tauhid uluhiyah. Namun mereka enggak mau, ya. Mereka enggak mau, mereka sombong. Mereka selama ini punya peribadatan yang banyak. Ya, maka mereka enggak mau beribadah hanya kepada Allah. Ya. Mereka juga mau beribadah kepada selain Allah. Innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya mereka kalau dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, yang konsekuensinya meninggalkan semua tagut, meninggalkan semua peribadatan kepada Allah, beribadah kepada Allah, hanya beribadah kepada Allah, mereka tahu kandungannya, apa kata Allah? Yastakbirun. Mereka menyombongkan diri. Adapun orang zaman sekarang yang beribadah pada Allah tapi juga beribadah kepada Nyi Roro Kidul, pesugihan, itu orang bodoh, enggak bermanfaat la ilaha illallah mereka. Ya. Karena la ilaha illallah itu bermanfaat kalau diketahui maknanya, diyakini kebenarannya, diamalkan. Konsekuensinya itu diamalkan. Seorang enggak ngerti, dia belajar kitab tauhid, dia enggak tahu rukun tauhid apa, Pak? Apa, Mbah? Rukun tauhid an-nafyu wal isbat, Mbah? Dia enggak paham. Tapi di sanubari dia menetapkan kalau ibadah ya pada Allah, kalau beribadah pada selain Allah pesugihan kedukun ya musyrik. Kan begitu. Kalau dia meyakini itu walaupun dia tahu itu namanya nafyu isbat, Mbak. Apa itu nafyu isbat? Enggak paham saya. Walaupun dia enggak belajar kitab tauhid, dia enggak belajar waidul arba, dia enggak belajar kasyf syubhat, dia enggak belajar usul salasah, tapi dia meyakini itu. Beribadah ya pada Allah, enggak boleh beribadah pada selain Allah. Musyrik itu. Dia enggak ngerti itu kitab tauhid, maka dia ahli tauhid. Dia adalah ahli tauhid. Nah, ini penting ini. Ya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah enggak tahu maknanya, enggak bermanfaat sedikit pun. Enggak bermanfaat sedikit pun. Ya. Bahkan Syekh Shalih Al-Fauzan di video beliau, ya, di YouTube ada. Ditanya tentang orang yang mati mengucapkan la ilaha illallah tapi dalam keadaan dia meyakini boleh-boleh saja beribadah kepada selain Allah. Karena kebiasaan dia selama ini beribadah kepada selain Allah. Kepada Nyi Roro Kidul, kepada makam wali, makam sunan. Dia mengucapkan la ilaha illallah. Apakah dia masuk ke janji Nabi? Yang Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Syekh, tidak. Tauhid, ucapan la ilaha illallah yang bermanfaat ialah yang seorang mengetahui maknanya. Inilah yang Allah perintahkan, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Nabi bersabda, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang mati dalam keadaan dia mengetahui la ilaha illallah, konsekuensinya ini apa? Tidak ada yang berhak diibadahi selain Allah dengan benar kecuali hanya Allah. Maka dia yang baru masuk surga. Ini pernah kita bahas di kajian Al-Jadid ya Pak Ahmad ya. Penjelasan dari Syekh Al-Qarawi mengenai pentingnya ma'rifat pengetahuan makna la ilaha illallah. Walaupun dia enggak tahu nafyu isbat, dia enggak tahu. Yang penting pemahaman dia selaras dengan nafi isbat. Ngerti enggak sini? Nah, wa'arafta anta tauhid, dan Anda sudah mengenal tauhid alladzi jahaduhu, yang mereka menentangnya. Ini orang musyrikin menentangnya nih. Mereka mengatakan wa yaqulu a inna latariku alihatina li sya'irin majnun. Kata musyrikin Quraisy, apakah kita akan meninggalkan tuhan-tuhan kita karena penyair yang gila ini, kata dia, yaitu yang mereka maksud siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita akan meninggalkan berhala-berhala kita karena penyair yang gila ini? Masyaallah. Hah? Padahal mereka mengaku ya, Allah yang menciptakan mengatur alam semesta ini, mereka juga beribadah kepada Allah ya. Tapi apa? Mereka divonis apa? Apa mereka? Kafir, diperangi. Nah ini, mereka enggak mau ucap la ilaha illallah. Ngerti, karena ngerti enggak mau. Ya, makanya Allah berfirman, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka kalau dikatakan pada mereka, ucapkan la ilaha illallah, mereka menyembuhkan diri. Tahu maknanya. Kalau kita enggak tahu maknanya, ucap la ilaha illallah, habis syirik, habis sedekah laut, habis ngasih sembahan pada Nyi Roro Kidul, dia juga yang tahlilan. La ilaha illallah. Dia juga yang tahlilan. Ajib enggak? Ajib. Yasinan dia juga tahlilan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Oh, godek-godek palanya kiri kanan. La ilaha illallah. Ucap la ilaha illallah. Hah? Besok ada acara apa lagi? Dia syirik lagi. Ini bermanfaat enggak? Ini lebih bodoh daripada musyrikin. Musyrikin ngerti. Enggak mau ngucapin. Enggak mau tahu. Dikasih tahu sombong. Dasar Wahabi katanya. Dikasih tahu sombong. Nah, iya dan bila. Yang gini dikatakan hujah belum tegak. Masyaallah. Musyrikin Quraisy saja mati diponis oleh Rasulullah, bapakmu di neraka. Diponis sama Rasulullah apa? Di neraka. Hah? Sahabat yang tadi enggak nanya, mana hujah? Enggak ada kayak gitu. Mana tegakin hujah wahai Rasulullah? Bapak saya mati, engkau kan belum diutus gitu. Udah ada syariat Nabi Ibrahim. Barakallahu fikum. Kecuali dia baru masuk Islam. Dia tinggal di mana? Di pedalaman yang enggak ada akses informasi. Atau pada perkara yang khafi sama. Nah, ini kata Syekh, baru Syekh Fauzan baru yu'dzar. Diberi uzur. Nah, mana lagi sekarang? Mana? Berikutnya. Wa'arafta anta tauhidul at-tauhid alladzi jahaduhu huwa tauhidul ibadati. Dan Anda sudah mengetahui sekarang bahwa yang mereka tentang adalah tauhid ibadah, yaitu tauhid uluhiyah. Alladzi yusammihi al-musyrikuna fi zamanina, yang dinamakan oleh musyrikin di zaman kita, di zaman Syekh 300 tahun silam, al-i'tiqada, sebagai sebuah keyakinan. Dianggap sebagai sebuah keyakinan. Ini ajaib ini. Bukan cuma maksiat yang mereka namakan ubah namanya. Kata Nabi SAW, layashrabanna nasun min ummati al-khamra isammunaha bighairi ismiha. Umatku benar-benar akan ada orang dari kalangan umatku yang benar-benar meminum khamr dan mereka menamakan dengan selain namanya. Oh, ini bukan khamr. Ini minuman penghangat di musim dingin, kata mereka. Lihat, bu riba jadi bunga. Bunga itu kan indah gitu ya. Istri antum kalau dikasih bunga seneng gak? Seneng. Makanya Pak Yusuf gak pernah ngasih bunga sih. Akhirnya enggak dapat izin terus sampai sekarang. Nah. Kalau enggak dikasih madu. Ah, sebelum madu bunga dulu. Bunga itu indah. Enggak ada persepsi orang bunga itu apa? Oh, bunga itu kotor, bunga itu jelek, bunga itu pasti senang. Istri kalau kasih bunga kelepek-lepek gitu. Hah? Pak Yusuf Marwanto ini tipe-tipe enggak romantis. Enggak pernah kasih bunga ke istrinya mungkin. Hah? Nah, kalau dikasih bunga senang. Jadi tertutup, tersamar. Ada talbis. Akhirnya riba, enak aja riba. Ini bunga. Emangnya kenapa ini bunga, bukan riba katanya. Pelacur, jadi apa pelacur? PSK, pekerja. Pekerja seks komersil sampai dukun, togut dinamakan apa? Ahli metafisika. Kalau orang pintar masih penting, ahli metafisika. Kuliah jurusan apa? Ahli metafisika. Hah? Apa itu Pak Ahmad? Sarjana alam gaib. Apa itu? Dia enggak tahu yang gaib. Enggak tahu yang gaib kecuali Allah. Dia mengaku-ngaku aja, makanya dia togut. Nah, kata Ibnu Qayyim apa? Togut itu salah satunya manida yang mengklaim bahwa dia tahu perkara yang gaib. Dia enggak tahu perkara yang gaib. Yang tahu perkara yang gaib adalah Allah. Coba. Nah, itu mesti hati-hati aja. Karena para ulama menyatakan dukun dibunuh tanpa diminta tobat. Ya, kalau dia tobat hati-hati. Hakikat, hakikat ke perdukunan itu sebenarnya masih ada di dia. Nah, kalau orang ex dukun itu hati-hati. Ya, karena dia banyak terikat perjanjian dengan setan. Nah, itu. Dan mereka rata-rata enggak bisa lepas walaupun dia sudah berupaya. Dan berat. Nah, ini karena sudah melakukan perjanjian dengan setan. Entah dia atau anak-anaknya nanti. Ya, iya dan billah. Iya. Berikutnya lagi. Ah, fadal. Dibaca tafadhal sini paropi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tauhidah. Wanya itu domir fasal. Wa hum yaquluna inna Allaha huwal khaliqu ar-raziqu. Ar-raziqu. Ar-raziqu al-muhyi al-mumitu. Al-mumitu. Al-mumitu. Lakin idza qila lahum qulu la ilaha illallah qalu aja'alal ariyata ilahan wahidan inna hadha lasayyun hujjah aidza qila lahum qulullaha wa la tusyriku bihi syai'an qulu kama qala qawmun man qila min qablu domahnya itu pengganti dari mudhofun ilaih yang mahdhuf. Ya, min qablu. La tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaquza wa la ya'uqa wa nasra. Kadzalika haula'i musyrikuna kanal jidal alladhi bainahum wa baina ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa fi bayatillahi wa adu la syarika lahu wa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahum qulu la ilaha illallah tuflihu wa hum yaquluna aj'ala al-ariyata ilahan wahida wa yaquluna hadha dinu abaina wa ajdadina hatta inna aba talibin inna aba taliban talibin Dari benar. Indal wafati lama tolaba minggu Rasul. Sallallahu alaihi wasallam ayakula la ilaha illallah abi aba aba dia enggan ya. Ah ayakula wakola wa ala bilati abdul muttalib Wa millatu, wawnya itu wawah hali ya, atau wawah istinafiyah. Mahallun nizah, mahal atau berdiri. Mahallun nizai bainar rusli wa bainar umami. Farusulu yakulunan umami u'budullaha wa la tusriku bihi syai'an walakinna musrikina abau illal baqa'a ala ibadatil asnami. Falhusumatu bainar rusli wa bainar umami yaqidu bihil uluhiyyati. Hasbunallah. Ayat, lanjut ayat. Indal jami'i syuri'a. Sallallahu alaihi wasallam. Umirku an yuqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila an yashhadu an la ilaha illallah. Kalau kana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam yatlubu minkum al-iqrar bi tauhidir rububiyyati ma sara bainakum khusumatun walan nizaun li'annakum muqtarifuna bihi. Mana? Dari mana Pak Rofi bacanya? 10. Halaman 29. Ai ida arafta, yaitu jika Anda telah mengetahui annal musyrikin, bahwa kalangan musyrikin mukirruna bitauhidir rububiyah, bahwa orang-orang musyrikin mereka mengakui, menetapkan tauhid rububiyah. Ya. Mereka mengakui Allah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mengatur alam semesta dan seterusnya. Wa annal ladzi jahaduhu huwa tauhidal uluhiyyati. Huwa dhamir fasl. Maka tauhida khobar anna. Dan bahwa yang mereka lawan, mereka tentang ialah tauhid uluhiyah. Wa hum yaqulun innallaha wal khaliq. Ya. Wa annal ladzi jahaduhu huwa at-tauhidu. Afwan, khabar inna ya. Saya pikir kana ini. Buat tauhidu. Kok kenapa jadi tauhida? Astagfirullahaladzim. Ya. Padahal sudah kasih dhamir fasl, saya pikir kana ya. Tauhidu ya. Iya, khabar kana. Khabar inna. Anna. Duanya dhamir fasl. Kalaupun jadi huwa dhamir khabar huwa, khabar mubtada huwa ya sama juga, marfu juga. Kok jadi kepikiran ke kana tadi. Aduh. Dan bahwa yang mereka tentang adalah tauhid uluhiyah. Wa hum yaqulun, mereka mengatakan, innallaha huwal khaliqu ar-raziqu al-muhyi wal mumit. Mereka menyatakan Allah lah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang menghidupkan, mematikan. Lakin idza qila lahum qulu la ilaha illallah, namun apabila dikatakan kepada mereka ucapkan la ilaha illallah, qalu, mereka mengatakan, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah orang ini, yaitu Muhammad SAW, hendak menjadikan ilah itu hanya ilah yang satu. Inna adala syai'un mujab, sesungguhnya hal ini sungguh sangat aneh. Sama seperti ucapan mereka tadi apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahum idza qila lahum la ilaha illallah yastakbiru, mereka menyombongkan diri, mereka mengatakan apa? Wa yaquluna inna latariku alihatina li sya'irin majnun, apakah kita akan meninggalkan berhala-berhala kita karena orang yang gila ini? Iya dan billah. Iya dan billah. Nah, mana lagi tadi? Ai idza qila lahum, yaitu apabila dikatakan pada mereka, ubudullaha wa la tusyriku bihi syai'a, beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Qalu kama qala qaum Nuhin, mereka mengatakan sebagaimana yang diucapkan kaumnya Nabi Nuh min qablu, sebelumnya. Karena mereka pun juga beribadah kepada berhalanya Nabi Nuh ini. Berhalanya kaumnya Nabi Nuh. Yang digali oleh siapa? Amr bin Nuhai. Ya, setelah dapat wangsit petunjuk dari setan, kemudian dia bagi-bagikan kepada kabilah-kabilah Arab. Sehingga di antara kabilah-kabilah Arab itu ada yang beribadah kepada 5 berhala Nabi Nuh ini. Ya, 5 berhala Nabi Nuh ketika peristiwa banjir besar yang mengadab kaum, berhala ini tertimbun oleh tanah. Ternyata Amr bin Nuhai diberikan wangsit oleh setan untuk menggali, sehingga benar-benar didapatkan oleh Amr bin Nuhai, dibawa pulang ke Arab, didistribusikan. Dia yang menginstruksikan karena dia pemimpin saat itu. Iya dan benar. Ya. Mana lagi tadi? Allah Ta'ala berfirman, la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'ukh wa nasra. Ini kaumnya Nabi Nuh berpesan kepada mereka satu sama lain. Janganlah kalian tinggalkan peribadatan kepada Tuhan kalian. Janganlah kalian tinggalkan peribadatan kepada Wat, Suwa, Yagus, Ya'uk, Nasr. 5 nama-nama berhala yang merupakan aslinya orang Saleh. Kata ini kahulain musyikun. Demikian pula dengan mereka musyikun. Ka'anal jidal bainahum. Maka ya, pertengkaran, perdebatan, persisian yang terjadi antara mereka wa bainar rusul rasuli, antara mereka dengan Rasulullah SAW, huwa fi ibadatillahi wahdah la syarikalah, itu pada permasalahan peribadatan kepada Allah semata yang tiada sekutu baginya, bukan pada masalah yang lain. Ya, Syekh Muhammad At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga demikian. Perselisihan beliau dengan lawan-lawan dakwah beliau pada permasalahan tauhid uluhiyah ini, bukan pada permasalahan yang lain. Adapun permasalahan fikih, beliau bermadhab madhab Hanbali, beliau juga menulis buku-buku ya fikih tentang madhab Hanbali. Nah, fokus dakwah kita di tauhid. Kalau kita bisa bertengkar sama orang lain dalam perkara yang bukan tauhid, harusnya lebih-lebih lagi bisa bertengkar lagi, bahkan harus bertengkar, berkonfrontasi, berselisih pada perkara yang paling krusial dalam kehidupan kita ini. Yaitu apa? At-tauhid. Ini enggak. Kita ini ribut di kunut subuh. Ribut di bismillah jahar atau enggak. Tauhid melempem. Tauhid melempem ini aneh. Ya. Ajaib. Lucu. Ya, lucu tapi ngeselin. Ya. Berantem, reboh, bantah, berjilid-jilid. Kalau soal kunut subuh. Kunut subuh madhab Ahlussunnah juga. Taruhlah itu lemah pendapatnya. Ya, taruhlah itu lemah. Nah, harusnya pada tauhid lebih-lebih dari itu. Ini pada permasalahan tauhid, ya, enggak ada makna ketika membahas kesyirikan. Padahal esensi dari tauhid 2 hal, an-nafy wal isbat, menetapkan peribadatan pada Allah. Bahkan yang pertama apa? Yang pertama apa? Menafikan peribadatan pada selain Allah. Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih Al-Fauzan di Iyanatul Mustafid bahkan menyatakan, puncak tertinggi dari perrealisasian ibadah kepada Allah, perrealisasian tauhid, ialah kufur, berlepas diri dari segala macam kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini sekarang kita bahas tauhid, enggak ada makna. Cuman jangan menyekutukan Allah, jangan menyekutukan Allah. Setelah itu ketika kita mendapati orang-orang yang menyembah Nyi Roro Kidul, cuman wah, dia diuzur. Uzur bil jahal. Uzur. Enggak ada makna. Enggak ada makna kayak begitu. Nah, kalau Syekh menetapkan mereka kufur, bahkan Syekh setelah mendapat sokongan dari Muhammad bin Saud yang menjadi pemimpin, menginstruksikan untuk membunuh musyrikin. Membunuh musyrikin. Dan betul-betul dibunuh, dimuat di dalam berbagai kitab sejarah. Ya, dan mereka ketahui, makanya mereka ngamuk tuh nulis Wahabi membunuh para ulama. Padahal bukan ulama, musyrikun. Atau ulama musyrikin. Nah, paham gak? Nah, kenapa ini? Pada perkara uluhiyah. Nah, jadi, ya, titik tengkar persisian Syekh antara Syekh dengan ya, ulama musyrikin perkara tauhid. Enggak kayak kita sekarang. titik tengkar kita dengan selain kita apa? Gara-gara jenggot enggak jenggot, isbal enggak isbal. Ya. Perkara apa lagi? Ya kayak gitulah. Bahkan beda radio. Ada di mana? Ini orang-orang bermasalah semua ini. Pada perkara beda radio jadi titik tengkar, Allah musta'an. Bahkan ada sekelompok kaum, ya, dia itu paling bersemangat kalau bahas kayak begini, hizbi, hizbi, hizbi. Sekelompok kaum, ngaku-ngaku salafi, banyak mereka itu. Lihat ketika Ustadz Ja'far Umar Thalib wafat, mereka paling rame nulis artikel, bagaimana sikap kita kalau ahli bid'ah meninggal. Lihat, kurang ajar kayak begitu. Rame mereka share sini, ustadznya pada bicara, giliran ada si kafir penghalal zina yang menolak jadi hamba Allah, mereka gak bersuara satu huruf pun, gak ada mereka. Kenapa? Karena urgensi dakwah menurut mereka adalah hizbi, hizbi, hizbi, bantah hizbi, bantah hizbi, gitu aja udah. Itu esensi dakwah bagi mereka. Dakwah mereka contohnya siapa? Rasulullah jauh. Para rasul jauh, para rasul walaqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudallaha wajtanibut taghut. Jelas dakwah tauhid. Nabi Ibrahim jelas dakwahnya, inna bura'a minkum, inna nabura'a minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum. Itu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengkafirkan segala macam peribadatan yang disembah selain Allah dan penyembahnya. Nah, ini perhatikannya ikhwah ya. Maka kesungguhan kita juhud, ya, kesungguhan dalam dakwah itu pada tauhid uluhiyah, pada tauhid, bukan yang lain. Ya, yang lain sungguh-sungguh juga, tapi mesti dibawa kesungguhan dalam tauhid uluhiyah, dalam dakwah. Ya, begitu juga dalam pelajaran. Jangan sampai belajar fikih, mustalah, usul fikih, ya, tetapi enggak belajar tauhid. Nah, ini penting ini. Hadza huwa mahalun niza', maka inilah titik konfrontasi antara rasul wa bainal umami, antara rasul, para rasul, bainar rusuli wa bainal umami rusul. Antara para rasul dan umat-umatnya. Yaqulun lil umami, para rasul berkata kepada umatnya, "Oh, wadallah wala tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Lakinnal musyrikin abau. Namun musyrikin menolak. Illa al-baqa'a, kecuali mereka ingin tetap berada ala ibadatil asnam, untuk beribadah kepada berhala. Fal khusumatu bainar rusuli wa bainal umam, maka perselisihan ya, antara para rasul dan umat fit tauhid al-uluhiyah, itu pada tauhid uluhiyah. Amma tauhid rububiyah, adapun tauhid rububiyah, fahuwa mahalu ijtima', mahalu ijma'in, itu adalah titik persamaan, kesepakatan indal jami' semuanya, walam yukhalifu fihi, enggak ada yang menyelisih kecuali majusi, ya, majusi. Wa innama khalafu fi tauhidil uluhiyah, namun yang mereka selisihi adalah tauhid uluhiyah, fahuwa mahalu niza', maka inilah titik konfrontasi kita dengan musyrikin, inilah titik perselisihan kita dengan musyrikin. Alladzi syuri'a min ajrihi al-jihadu fisabilillah, yang karenanya lah jihad fisabilillah itu disyariatkan Allah. Nabi SAW bersabda, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, hatta yaqulu la ilaha illallah, hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah, merealisasikan tauhid, meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dalam riwayat yang lain, ila ayyashadu alla ilaha illallah, sampai mereka bersaksi la ilaha illallah. Falau kana Rasulullah SAW yatlubu minhum al-iqrar bi tauhid rububiyah, seandainya Rasulullah SAW meminta kepada mereka untuk menetapkan, mengakui, mempersaksikan tauhid rububiyah saja, masara minu bainahum khusumatun wala nizaun, tentu tidak ada khusumah, perselisihan, pertikaian antara rasul dengan mereka, li'annahum mu'tarifun nabi, karena mereka juga mengakuinya. Maka ada dakwah tauhid, tetapi dakwah tauhidnya cuma tauhid rububiyah, itu bukan dakwah tauhid. Dahulu saya di jamaah sebelah, nyangsang, ya, di jamaah yang suka dakwah keliling-keliling, kita diajarkan tauhid, salah, cuma tauhid musyrikin. Apa itu? tauhid mengeluarkan kebesaran dari makhluk, memasukkan kebesaran Allah ke kalbu. Mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat. Itulah makna la ilaha illallah. Sampai hari ini mungkin kalau antum mudzakarah dengan mereka 6 poin, 6 sifat. 6 sifat, 6 poin. La ilaha illallah yang pertama, yang kedua, ya. Salat, khusyuk wal khudu. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tasihun niat. Yang keenam, khuruj bisa dirilah. Masih hafal ya? Nah, kalau dijabarkan oleh para masyih mereka. Oleh para masyih mereka. Ini juga saya pernah berdebat langsung sama masyih mereka waktu itu. Dari Pakistan, cuman masyihnya bisa bahasa Arab. Saya gak terima dengan definisi itu. Saya pun disalah-salahin. Katanya, kamu bakal paham kalau kamu berangkat lagi. Ya. Ke masyarakat kita di Nizamuddin, apa hubungannya? Jelasin aja di sini. Nah, ini enggak benar ya begini. Nah, ya, nah, definisi la ilaha illallah kalau dijabarkan, mengeluarkan kebesaran makhluk dari kalbu, memasukkan kebesaran Allah, mengeluarkan kebesaran dunia dari kalbu, memasukkan kebesaran akhirat. Apa esensinya? Hubungannya apa dengan tauhid uluhiyah? La ilaha illallah itu apa dengan kayak begitu? Kalau kayak begitu, musyrikun udah paham. Bukan cuma memasukkan kebesaran Allah, ngakui bahkan itu nggak ada pengakuan sama sekali dari definisi la ilaha illallah di jamaah tersebut. Paham nggak? Jamaah bid'ah. Alhamdulillah taraktuha. Nah, mana lagi tadi? Nah, sekarang matan yang baru ya. Qala Syekh al-Muallif rahimahullah taala, kama kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa naharan, sebagaimana mereka juga beribadah kepada Allah siang malam. Nah lo, musyrikin juga beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah siang malam. Nah, Pak Ahmad, tafadhal dibaca Pak. Min. Ya. Min. Maktasoro ala qawlihi fal ya'mal amalan sholihan fal labudda ayyatajannaba syirka fa'idha kana lam yatajannab asyirka walau kana ya'malu amalan kasirotan fa'innaha tabtulu walatanfa panusrikuna kana indahum ibadatullahi azza wa jalla wa iya min bakoya di bini Ibrahima al-Khalili alaihi salam bakanu bin pada bidayati ala dini Ibrahima walakin Mawqifi wala tanjuduhum fi waqti siddati alaihim bihada faqala subhanahu wa idha massakumudduru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyahu falamma najjakum ilal barri aqratum wa kana al-insanu كفورا كفورا وإذا وسيه موج قد دلال دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر ومنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. نعم. Ya, sebagaimana musyrikin mereka beribadah pada Allah siang malam. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hada amrun tsanin. Ini perkara yang kedua, min sya'nil musyrikin, dari kondisi yang ada di kalangan musyrikin. Kama annahum ya'tarifuna bi tauhidir rububiyah, sebagaimana mereka mengakui tauhid rububiyah, fahum aidan, mereka juga ya'budunallah, mereka juga beribadah pada Allah. Ya, beribadah pada Allah mereka siang malam. Abu Jahal ketika perang Badar berdoa kepada Allah agar Nabi dan para sahabat dihancurkan. Umar ibn Khattab bahkan menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia di masa jahiliyah pernah bernazar ibadah untuk iktikaf di Masjid Al-Haram. Iktikaf di Masjid Al-Haram. Ya, orang-orang jahiliyah salat, haji, umrah. Orang jahiliyah mereka bersuci. Mereka mandi janabah dan seterusnya dari segala macam ibadah yang mereka lakukan. Mana lagi tadi? Fayad'unahu wa yahujjun. Mereka berdoa pada Allah, mereka haji ke Baitullah, mereka umrah, mereka tasaddaqun, bersedekah, mereka beribadah pada Allah bi anwa'in minal ibadah. Ya, dengan berbagai macam ibadah, lakinnahum yukhallitunaha bisyirki. Namun mereka mencampur adukkan ibadah-ibadah tersebut dengan kesyirikan. Bihaitsu ya'budunallaha wa ya'buduna ghairah, di mana mereka beribadah pada Allah juga beribadah pada selain Allah. Nah, ini yang tadi saya sebut ya, di Qaidul Arba' Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan hal ini, mengkiaskannya dengan taharah. Ibadah sesuatu yang suci kalau dicampuri najis maka najis. Ibadah sholat, buang angin sekali, batal sholatnya. Dia sholat, kentut sekali, batal sholatnya. Ada orang mengatakan, anda batal. Loh, saya sholat, ya selesai ini. Bahkan kentutnya itu mau salam. Pas mau salam. Walaupun sedikit. Yang penting dia yakin itu kentut. Maka semuanya akan menyatakan, ya, sholat ada batal. Dia gak bisa mengatakan, tapi kan saya ini, tapi oh batal, ulang. Begitu juga ibadah, kalau dicampuri dengan kesyirikan, batal. Makanya Allah berfirman, lain asyrakta layah batal na'amalu wala takunanna minal musyrik wala takunanna minal khasir. Seandainya engkau berbuat kesyirikan, terhapus seluruh amalmu dan kau akan menjadi orang-orang yang merugi. Ya dan billah. Nah, ini ngeri. Merugi. Latakunanna minal khasiri. Ya. Bihaitsu yabudun, di mana mereka beribadah pada Allah tapi juga beribadah pada selain Allah. Hal la yanfa'uhum syai'an, ini enggak bermanfaat sedikit pun untuk mereka, li anna syirka yubtilu ibadatuhum, karena kesyirikan membatalkan ibadah mereka. Bal ibadah la tanfa'u illa ma'al ikhlas. Maka ibadah tidaklah bermanfaat kecuali dengan keikhlasan. Apa sih keikhlasan? Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Ikhlas bukan yang dipahami orang awam sekarang. Yang penting saya ikhlas. Bukan kayak gitu. Silakan abang poligamis, saya ikhlas. Gitu. Kata istrinya Pak Majid. Bukan kayak gitu. Itu legowo namanya. Gitu orangnya. Nah, bukan gitu. Karena ikhlas itu adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itulah Allah jalla wa ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian pada Allah dan janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Allah taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabb-nya, falyamal amalan saleha, maka dia mesti beramal dengan amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan Allah dengan siapapun dalam peribadatan kepada Rabb-nya. Maqtasara ala qauli, Allah tidak mencukupkan dengan pernyataannya falyamal amalan saleha, maka dia mesti beramal-amal saleh. Enggak, tapi aula najid. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan berbuat syirik. Bala budda an yatajannaba asyirka. Bahkan dia mesti menjauhi kesyirikan. Fa idza kana lam yatajannab asyirka, apabila dia tidak menjauhi kesyirikan, walau kana ya'malu amalan katsiratan, walaupun dia beramal dengan amal yang banyak, fa innaha tabtulu wa la tanfa'u, maka amal itu akan gugur, batal, tidak bermanfaat. 60 tahun ibadah, haji, umrah, sedekah, sholat, puasa, qiyamul lail, silaturahmi, berbakti pada orang tua, di ujung hidupnya berbuat syirik, batal semua. Batal semuanya. Ya, makanya kata Nabi, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu ahli kitab. Fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Ya, ada orang di antara kalian yang beramal dengan amalan penting surga sampai jarak antara dia dengan surga cuma sejengkal, bentar lagi mati masuk surga. Kitab Lauhul Mahfud, takdir, suratan takdir mendahului dia. Ternyata dia mesti berbuat kesyirikan dan dia beramal dengan amalan penduduk neraka kesyirikan. Akhirnya fayadkhuluha, dia pun masuk ke dalam neraka tersebut, ya dan billah. Nah, enggak ada. Nah, pendapat yang rajih, musyrikun, kafirun tidak dihisab. Ya. Ada dua pendapat, dihisab. Ada juga yang mengatakan tidak dihisab. Yang rajih kata Ibnu Hajar tidak dihisab. Karena enggak ada amal bagi mereka. Enggak ada amal. Amal ada, gugur. Walaupun mereka punya kebaikan, dibalas di dunia. Musyrik pun ada kan yang baik gitu kan, yang pelangak-pelongo, enggak jahat. Nah, mereka kalaupun baik, Allah ganjar di dunia. Di akhirat enggak, ini adilnya Allah SWT. Nah, kalau mereka enggak jahat, adab mereka azab pedih selama-lamanya. Namun kalau mereka jahat, adabnya itu kencang lagi. Makanya Abu Thalib, Abu Jahal, nerakanya itu beda. Abu Jahal yang nerakanya itu paling kenceng, Abu Thalib yang paling ringan. Kenapa? Abu Thalib gak pernah memudaratkan Islam dan kaum muslimin. Abu Jahal nomor satu. Abu Thalib punya amal membela Rasulullah. Allah balas di dunia. Allah balas di dunia dengan diberikan rezeki, kesehatan, segala macam, segala macam. Allah adil, orang kafir baik, Allah ganjar di dunia, Allah kasihnya. Di akhirat gak ada. Nah, kalau dia cuma pelangak-pelongo, gak ngapa-ngapain, nah itu di akhirat sebatas kekafiran dia. Selama-lamanya, ya auzubillah min dzalik. Selama-lamanya. Tapi kalau dia jahat, tambah lagi. Nah, makanya neraka kafir yang pelangak-pelongo dengan nerakanya Fir'aun, beda. Beda. Samanya apa? Kekal di dalamnya. Samanya. Cuman si pelangak-pelongo enggak sedahsyat Fir'aun. Kan ada tuh kafir yang baik, enggak ngapa-ngapain. Ya ada enggak? Ada. Saya punya kenalan dulu, orang kafir. Ya. Dia kalau baik lah baik ya, normal lah ya. Dalam muamalat baik. Kita selalu disayangkan. Ini kalau masuk Islam, masya Allah. Akhlaknya bagus gitu ya. Sopan gitu kan. Nah, dibanding ada kafir yang lain ngeselin, wah mending dia. Nah, gitu, masya Allah. Kafir, ya. Kalau mati ya di neraka selama-lamanya. Mana lagi? Wal musyrikun kana indahum ibadatun lillah. Maka musyrikun mereka dahulu memiliki ibadah yang mereka persembahkan pada Allah Azza wa Jalla. Wa hiya min baqaya dini Ibrahim, yaitu adalah sisa-sisa peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Fakanu min fil bidayah, maka mereka di awal-awal dahulu ala dini Ibrahim, semua berada di atas Nabi Ibrahim. Lakin lama jaa Amr ibn Luhay al-Khuzai, ya, namun tatkala Amr bin Luhay al-Khuzai itu datang, ghayyara dinahum, merubah agama mereka. Ketika dia safar ke Syam untuk berobat, melihat orang Syam beribadah pada berhala, dia pun terinspirasi. Dan setan membisiki dia untuk melakukan yang serupa, dan setan akhirnya memberikan wejangan wangsit kepada dia untuk mengambil berhala kaumnya Nabi Nuh yang sudah terkubur, dan akhirnya dia bawa pulang ke Arab untuk dia berikan instruksi disembah, dia bagi-bagikan, ya tadullah. Wa dakhala fihi asyirka, dan dialah yang memasukkan dalam ibadah itu kesyirikan. Lakin baqiyat baqiyat baqaya min dini Ibrahim, namun masih tersisa sisa-sisa peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Indahum, di pada mereka. Makanya mereka tetap beribadah haji walaupun mereka beribadah kepada berhala. Wahum musyrikun, mereka musyrikun. Wahum yad'un Allah khususan, mereka beribadah kepada Allah secara khusus. Idza waqa'u fi syiddati, apabila mereka berada dalam situasi genting. Fa innahum yukhlisuna du'a'a lillahi azza wajal, maka mereka memurnikan doa untuk Allah azza wajal. Wa yatrukuna du'a'a al-asnam, mereka meninggalkan doa kepada berhala. Li'annaha la tanfa'u fi hadzal mawqif, karena pada saat itu enggak bermanfaat sedikit pun pada masalah tadi. La tanjuduhum, tidak dapat menolong mereka fi waqti syiddati, di waktu genting tadi mereka paham. Ya, alaihim bihadza fa qala subhanahu, maka Allah berfirman. Wa idza massakumud dur, apabila kesusahan menimpa mereka, fil bahri, di lautan, dalla man tad'uuhum illa iyyah, maka hilanglah apa yang mereka ibadahi, mereka jadi, mereka berdoa selama ini kecuali hanya kepada Allah. Falamma najjakum, maka tatkala Allah menyelamatkan kalian, ilal barri, ke daratan, a'radtum, kalian berpaling. Wa kanal insanu kafura, dan manusia ini memang ya tidak bersyukur. Wa idza ghasyahum mawjun kadzulal kadzulalin, apabila mereka diamuk oleh ombak besar sebesar gunung, da Allah mukhlishina lahuddin, di lautan, maka mereka berdoa dengan ikhlas, memurnikan doanya, ibadahnya kepada Allah. Fala man najahum ilal barri fa minhum muqtasid, maka tatkala mereka diselamatkan ke daratan, maka di antara mereka ada yang lurus, ada yang kafir. Wa ma yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur, maka tidak ada yang menantang ayat-ayat kami kecuali orang yang sombong lagi kufur. Di ayat yang lain Allah berfirman apa? Wa idza raqibu fil fulki dallah mukhlishina lahuddin, kalau mereka sedang mengendarai bahtera di lautan, mereka berdoa ikhlas kepada Allah saja, enggak kepada berhala. Ya. Falamma najjahum ilal bari idahum yusyrikun, namun tatkala Allah selamatkan mereka ke daratan, mereka tiba-tiba berbuat syirik lagi. Kalau musyrikin zaman sekarang, mau syiddah, mau lapang, syirik. Mau panen, mau bencana, syirik. Panen, larung saji, sedekah laut. Lagi terjadi tsunami, juga tolak bala katanya. Nyembelih ini, nyembelih itu. Maka pantaslah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, musyrikin zaman sekarang itu lebih dahsyat kekufurannya, lebih kufur daripada musyrikin zaman dahulu. Apa konsekuensinya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin? Konsekuensinya musyrikin zaman sekarang lebih berhak untuk dikafirkan dibandingkan dengan musyrikin zaman dahulu. Dulu insyaallah kita lanjut lagi. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ila ilanta astagfiruka wa atubu.